kapenduanna suhakna Paulus lako Timotius. Kapenduanna Timotius hondongan mesa. Inde suha butu dikau Paulus tomenda di suhona Kristus Yesus situ paelokna puang ala ta'ala anamala umpak pakahebaan pak dan diam diona katuan nilang Kristus Yesus. O Timotius, si hapang ku anak ikaleku toku pakamaja, laton taluha koto'o na tamba ananaka masei ambeta puang ala ta'ala ana dewatanta Kristus Yesus sola namana kamasakias sola kamasanangam. Mak sambajan noak to'o kupak sambajangan nongko anamakku hu sumanga langan puang ala ta'ala toku penombai sola penawamahanda aka kusik din tak desa saingku di olona umba susi indosina pogau toku ponene. Anakku pak sambajangan liuko allo anading. Anakku kilalai sahomu Indonesia sahak ki, nasuhungku pemulu kelamalaki silambi sule anamala ponno katilalasam. Kukilalai kamata pasamu susi indo kamata pasanna nenemu Lois anindomu Eunike. Kamata pasannya to'o mengkaloi lampi nawamahanda lambi ungkedoan. Anakku katapai duka deeng kamata pasas susi ilang kalemu. Yang to'o anakku pakilalangko, latu tuan basak kumpalako indo pengkahangam, na bengko puang ala ta'ala, indo anakku pakumbai kopala. Aka indo penawa maseho na bengki puang ala ta'ala, takki lana bawai mahea, sapok lana padadiki tomatoto, tomak kamase, anong kuasai kaleta. Dadi daum masihi mendadi sakbi, diona Kristus Yesus dewatanta. Anna tak toilompak kasihisanna, moinna anna ditahungkunna, kahanon tuhu ya Kristus Yesus. Lapahallu kosi dinduka pandah haam, kahanom pak pakahe bangko kahe bakatilal lasam. Anna puang ala ta'ala, lombengko kamatohoam, anna mala umbela muloi pandah haannya to'o. Ia toyum pasalamak ki, annam pasahak ki mendadi umakna tomaseho. Taya kahana pak palakuan tanah suhun na patem, sapok situ pat tujuh kalena, anna mana pak kamasena. Na bengki mana pak kamaseya to'o, umpolalang Kristus Yesus, mengkalau dia pimai, anna tak pida di lino, anna temo, dipak paitami, ilang kasulianna Kristus Yesus, tompa salamak kia, tompa dei kuasa kamateam, anna umbawa kaheba katilalasam, diona katubuas sulela kosalako lakona. Anna natuho mak puang ala ta'ala, anna malah umpak pakahebanna kaheba katilalasam nia to'o, anna mendadiak suhona, anna tuangguhu. Yan to'o anna nalambi na indepandah haam. Sapok tak masihi, haka kuisang kuwa Kristus Yesus tokuhan nuam, anakku katapai kuwa, nabela najaga indo puhan apapasannyanna, sulelako allo mak katampasanna. Lompailan tambu, anampo tandengan kemak pak guhuko, inganna pepatuluan mapia indo puha kutulasangko. Anampo lako isola kamatapasan anapak kamase ilang Kristus Yesus. Sola pantok loninna penawa maseho, totoho ilang kaleta, laun jagai manappa indo kulle diada puha napak manasam puang ala ta'ala indo mpak pakahebaan. Muissam mu'ua na peleyasan na inggan na tau ilam provinsi Asia. Susi duka Pigelus anna Hermogenes. Dewa tahito olang kamasei sahapunna Onesiporus, akasi basa na patialan na inawangku anu tak si masihi umpelambi ya ilan tahungkum. Sapok sulena inde Roma, tapalek bak napak pia-pia sampe nalambi ya. Annaung kaleso, maaka susina bali sikda sikda ilam pengkahanganku itim Efesus. Dewata nung kamasei Onesiporus kesulen nila nallo kasulianna lompopak tadongkongah hupatau.